Mitra Bisnis, Kompas menulis, KPK menangkap seorang petugas bea cukai yang diduga menerima suap 150 juta dari pengusaha asing yang berusaha mengeluarkan barangnya yang telah tertahan selama berbulan-bulan. KPK menilai, pengusaha tersebut adalah korban yang dimintai uang agar barangnya bisa keluar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa komentar Anda? Ya, kalau dari sisi kita sebagai penyedia jasa logistik ya, yang berhubungan dengan pihak-pihak custom atau bea cukai yang sebetulnya menyediakan fasilitas untuk mempermudah ya. Sebetulnya sudah lama kita melakukan satu kajian dan kemudian solusinya pun sebetulnya sudah ada dengan adanya National Single Window. Di mana National Single Window itu sekarang sudah bisa diakses dari manapun oleh siapapun ya, stakeholder yang berkaitan dengan proses ekspor-impor atau yang berkaitan dengan dokumentasi di kepabeanan. Sehingga yang sebetulnya masih harus kita amati adalah sentuhan atau pertemuan antara pihak bea cukai dengan pemilik barang. Ya, itu yang mesti diminimalisasi gitu. Konsep dari National Single Window itu bagus sekali karena kita memproses semua dokumen import barang itu sudah dengan akses melalui komputer di kantor kita masing-masing. Ya, namun masih ada sentuhan tangan manusia yang ada di pihak bea cukai yang sehingga adanya kesempatan bertemu antara pihak pemilik barang dengan petugas gitu. Oknum kalau boleh saya bilang ya. Jadi sistem sudah bagus, tinggal sekarang masalahnya implementasi di lapangan yang harus diminimalisasi pertemuan antara pihak pemilik barang dengan petugas. Dari kami sendiri pernah mencoba di pelabuhan laut gitu ya. Ada beberapa posisi ruangan yang kita tidak boleh lagi masuk bertemu gitu. Jadi kita dari luar. Nah, itu bagus. Cuman ada satu proses di mana kita ketika itu masuk jalur merah, barang itu harus diperiksa, dicek satu persatu. Nah, itu terjadi satu proses di mana kita harus bertemu dengan pihak mereka karena barang kita akan dicek satu persatu gitu ya. Dibongkar kalau itu lewat laut, kontainer dibongkar satu persatu, dicek oleh bea cukai. Kemudian di Cengkareng pun demikian, diperiksa barang itu dalam packagingnya satu persatu. Nah, pertemuan inilah yang menyebabkan terjadi itu tadi, kemungkinan terjadinya antara oknum dengan pemilik barang. Bukan tidak mungkin juga ketika pihak importir barang itu salah menerapkan nilai barang, sehingga ketika masuk ke dalam sistem di bea cukai kan akan menseleksi ketika barang itu nggak sesuai dengan nilai yang ada di dalam referensi bea cukai, maka dia akan kena jalur merah untuk diperiksa. Ini memang menuntut masing-masing punya niat yang baik untuk mencantumkan harga yang benar, kemudian dari pihak petugas juga berusaha melihat barang itu sesuai dengan yang ada di dalamnya gitu. Jadi menurut hemat saya adalah diperkecil kesempatan bertemunya gitu antara pihak pemilik barang dengan pihak bea cukai sehingga bisa diminimalisasi masalah ini gitu. Nah, kalau kita ambil contoh di negara lain gitu ya, di negara yang maju memang hal ini sudah tidak perlu lagi ada sentuhan tangan manusia, tapi sudah diambil alih oleh alat-alat canggih seperti scanner ya. Jadi kontainer itu mestinya harus lewat scanner, dan dari scanner itu nanti akan memberi feedback kepada sistem akan ngecek berapa nilai barang, apa barang di dalam, segala macam gitu-gitu. Demikian pula juga di Cengkareng gitu ya, di pelabuhan udara harus begitu, sehingga ketika hal itu confirm baru nggak perlu lagi ketemu officer di lapangan. Hanya ketika ditemukan kecurigaan, baru itu akan dibuka. Tapi persentasinya akan lebih kecil gitu. Seperti itu. Sehingga nggak seperti sekarang, semua bisa, masih ada kesempatan bertemu. Ketika ada kesempatan bertemu, pasti ada kesempatan. Itu aja yang susah. Demikian Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Saya Wendy Lim.